Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله wabarakallahu fikum. Malam ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah belum? Lagi nunggu. Nah, barakallahu fikum. Kemungkinan malam ini bisa masuk tanggal 1 Zulhijjah, di mana kita tahu di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda: "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul 'ashr." Tidaklah hari-hari di mana amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di sini menunjukkan bahwasannya amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan-amalan soleh kita. Baik sholatnya yang wajib atau yang sunnahnya, rawatibnya, qiyamul lailnya, sholat duhanya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Begitu juga sedekah, bersodakoh, kiraatul Quran, membaca Al-Quran. Termasuk juga diantaranya saum. Dianjurkan berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dikatakan puasa termasuk diantara amalan-amalan soleh yang secara umum dihasung pada 10 hari atau pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, bahkan saking utamanya amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, jihad fisabilillah pun tidak menyamai keutamaan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadu fisabilillah ya Rasulullah? Apakah jihad fisabilillah pun tidak menyamai keutamaan-keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?" Rasul menjawab, "Wala jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah pun tidak menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Padahal kita tahu bahwasanya jihad fisabilillah ini sebagai puncak agama ini. Ya. Ra'sul amril Islam wa 'amudu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Rasulullah mengatakan pokok perkara itu Islam, tiangnya itu sholat, dan puncaknya adalah jihad. Ternyata jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bisa kita bayangkan bagaimana keutamaannya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Kecuali seorang yang dia berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali sedikit pun baik harta dan jiwanya. Seorang dan yang berjihad kemudian gugur di medan jihad sebagai syahid, baru bisa menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini sebagai hasungan kepada kita semuanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan-amalan soleh, terutama pada hari-hari yang akan kita jalani ini insyaAllah. Nah, begitupun ibadah saum, ya, yang termasuk di antara amalan-amalan soleh yang hendaknya kita pun bersemangat melaksanakan, apalagi pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal sebagai hari Arafah. Dikarenakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka melakukan wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji yang paling agung, yaitu wukuf di Arafah. Sampai Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah, rukun haji yang paling agung, wukuf di Arafah. Begitu juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut, melaksanakan wukuf di Arafah, dan disunahkan bagi yang melaksanakan wukuf untuk tidak berpuasa supaya kuat dalam melaksanakan manasik haji tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika wukuf di Arafah beliau tidak berpuasa. Berbeda halnya dengan kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Rasulullah menjawab, yukafiru as-sana al-madiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Ini keutamaan puasa Arafah. Nah, besar keutamaannya. Menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Kemudian esok harinya, pada tanggal 10 Zulhijjah, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, hari tersebut merupakan hari di mana paling padat dan paling sibuk dalam melaksanakan manasik haji. pagi harinya berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Ketika sampai di Mina, melakukan manasik haji berupa melempar jumrah, kemudian menyembeli hadyunya, hewan sembelihannya, mencukur rambutnya, kemudian pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan salah satu di antara rukun haji dan sa'inya. Setelah itu balik lagi ke Mekah, ke Mina untuk mabit bermalam di Mina. Hari yang sangat menyibukkan bagi jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Rangkaian-rangkaian manasik haji dari pagi sampai malam. Nah, adapun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ketika tanggal 10 Dzulhijjah diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, yang merupakan salah satu di antara syiar-syiar Islam, bahkan salah satu di antara hari besar kaum muslimin yang hendaknya kita senang, hendaknya kita berbahagia di hari raya tersebut, dan hendaknya kita merayakan, dikarenakan ini merupakan syiar-syiar Islam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah ketakwaan dari hatinya. Orang yang suka mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, ini menunjukkan ketakwaan dalam hatinya. Sehingga hendaknya kita menampakkan kebahagiaan di hari tersebut. Kita pun senang dan bahagia dengan datangnya hari tersebut. Kemudian setelah melaksanakan sholat Idul Adha, disyariatkan untuk menyembelih udhiyah, hewan kurban. Ini kenapa disebut udhiyah? Dikarenakan udhiyah itu penyembelihan di waktu duha. Secara bahasa, udhiyah dari duha. Dikarenakan goliban umumnya, penyembelihan hewan kurban dilakukan di waktu duha setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Yang disebut dengan udhiyah. Walaupun ini bukan merupakan syarat, dalam artian disembelih di siang hari pun atau di sore hari pun, bahkan di malam hari pun tidak mengapa. Ada larangan menyembelih di malam hari, tapi hadisnya dhaif, sehingga boleh walaupun menyembelih di malam hari. Disebut dengan udhiyah ya, tadi waktu duha, dikarenakan goliban keumuman penyembelihan tersebut dilaksanakan di waktu duha. Nah, adapun secara syariat yang dimaksud dengan udhiyah, yaitu hewan yang disembelih, baik berupa unta, sapi, atau kambing, dan yang sejenisnya, sebagai bentuk taqurban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari Id. Ini makna udhiyah. Sehingga tujuannya taqurban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan tujuannya ini, maka masyhurlah dengan sebutan kurban. Jadi kurban ini maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga, nah, masyhur dengan sebutan kurban. Di negeri kita ini mungkin sebagian orang tidak tahu apa itu udhiyah. tapi yang tahunya kurban. Padahal kurban udhiyah yang maknanya adalah hewan sembelihan. Nah, di hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kurban atau udhiyah, ulama sepakat bahwasanya ini perkara yang disyariatkan. Akan tetapi terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah wajib. Berdasar dengan hadis, "Man kana indahu sa'ah falam yudhiya fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati musala-musala kami. Ya. Dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Di sisi lain, jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak selayaknya ya, orang yang mampu untuk berkurban meninggalkan ibadah yang mulia ini. Nah, kenapa dikatakan Nabi SAW beliau setiap tahunnya senantiasa berkurban? Senantiasa berkurban. Nah, jadi kurban itu bukan syariat sekali dalam seumur hidup. Sebagian orang memahami kurban itu cukup sekali saja dalam seumur hidup. Kalau sudah sekali, walaupun tahun berikutnya mampu, ya enggak usah pun, enggak apa-apa. Enggak perlu kurban lagi, sudah kok tahun sebelumnya. Ya. Padahal kurban ini syariat yang dihasung dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Nah, yang berpendapat sunnah berdalil dengan hadis, "Idza dakhal al-'asru wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamussa min sha'rihi wa adfarihi wa basharihi bi syai'in." Apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambutnya. Jangan pula memotong kukunya. Jangan juga mengambil sebagian daripada kulitnya. Potong kuku atau lain sebagainya. Hatta yudhiya, sampai hewan kurbannya disembelih. Ini pun ketentuan yang hendaknya kita pahami. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang hendak berkurban. Ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya. Nah, baik rambut yang ada pada ketiaknya atau rambut maaf saja yang ada pada kemaluannya. Nah, yang jelas tidak boleh memotong rambut, menggunting kuku pun tidak boleh. Nah, sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Sekali lagi, ini di antara syariat yang banyak orang melupakannya. Bahkan sebagian orang salah dalam memahami. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud tidak boleh memotong kuku ini kuku hewan kurban katanya. Atau tidak boleh memotong rambut ini rambut hewan kurban. Jadi ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh memotong rambutnya hewan kurban. Tidak boleh memotong kukunya hewan kurban. Ya, ini salah dalam memahami hadis. Ya. Siapa lagi yang biasa memotong kukunya sapi? Ya. Ada gak biasa memotong kuku sapi? Ya. Jarang dipotong kuku sapi. Sehingga yang dimaksud di sini adalah orang yang hendak berkurban. Berdasarkan hadis tadi, "Idza arada ahadukum ayudhiya." apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban. Ya, sehingga domain ini kembali kepada orang yang hendak berkurban, bukan kembali kepada hewan kurban. Ya. Dari hadis tadi Rasul mengatakan wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban. Ya. Disebutkan berkenaan dengan iradah, kehendak. Ya. Yang namanya kehendak berarti bisa dia melakukannya atau tidak. Dia ingin melakukannya atau tidak. Sehingga berdasarkan hadis ini, jumhur kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Hukum berkurban ini merupakan sunnah yang ditekankan setiap tahun. Tapi walaupun demikian, sekali lagi tidak selayaknya bagi seorang yang mampu untuk melakukannya, dia meninggalkan ibadah yang mulia ini. Kenapa? Dikarenakan ibadah kurban ini merupakan ibadah harta yang paling afdol. Sampai dalam beberapa ayat, Allah gandengkan ibadah kurban ini dengan ibadah sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbu. Menyembelihlah, berkurbanlah karena Rabbu. Digandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban. Disebutkan oleh para ulama di sini ada rahasia. Kenapa digandengkan antara ibadah salat dan ibadah kurban? Dikarenakan dua ibadah ini merupakan ibadah-ibadah yang afdal, memiliki keutamaan yang besar. Salat merupakan ibadah badan yang paling afdal. Di dalamnya ada ruku, di dalamnya ada sujud. Ya. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melaksanakan salat, ibadah badan yang paling afdal. Digandengkan dengan kurban, dikarenakan kurban merupakan ibadah harta yang paling afdal. Ibadah harta yang paling afdal. Nah, sampai ada pertanyaan kepada para ulama tentang seseorang yang dia bersedekah dengan uang senilai hewan kurban, diberikan kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dengan seseorang yang dia membeli hewan kurban, kemudian dagingnya sebagian dia makan, sebagiannya lagi diberikan kepada fuqara wal masakin, sebagian lagi diberikan sebagai hadiah kepada kerabatnya atau di antara orang-orang kaya. Mana lebih afdal? Ulama menjawab bahwasanya lebih afdal adalah membeli hewan kurban kemudian menyembelihnya. Padahal kalau kita bandingkan tadi, sedekah ini diberikan semuanya kepada fuqara wal masakin. Sementara hewan kurban ini sebagian dia makan, sebagian diberikan kepada orang kaya atau kerabat-kerabat sebagai hadiah, dan sebagian lagi kepada orang fakir miskin. Tidak semuanya diberikan kepada fakir miskin. Tapi ternyata yang lebih afdal adalah membeli hewan kurban kemudian menyembelihnya. Ini sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga termasuk syiar Islam yang agung. Sehingga dengan melaksanakannya, kita telah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita jelaskan tadi, wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu termasuk ketakwaan dari hatinya. lebih afdal. Dia membeli hewan kurban kemudian menyembelihnya, walaupun sebagian dagingnya dia makan, sebagiannya dia sedekahkan, sebagiannya dia hadiahkan, tetap lebih afdal. Nah, dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali digandengkan antara apa? Salat dengan kurban. Ya. Salat ibadah badan yang paling afdal, sementara kurban ibadah harta yang paling afdal. Nah, di mana ibadah kurban ini bukan hanya syariat khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syariat kurban ini sejak zaman dahulu disyariatkan kepada setiap umat. Ini menunjukkan keutamaan ibadah yang mulia ini. Sampai Allah mengatakan wa ja'alna li kulli ummatin mansakal yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa li kulli ummah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'alna mansaka. Setiap umat kami syariatkan syariat menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, untuk apa? Supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah anugerahkan berupa binatang-binatang ternak. Nah, syariat yang agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada setiap umat syariat penyembelihan hewan kurban. Bahkan kalau kita lihat sejarah bagaimana yang menimpa Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalil Rahman, orang yang sangat dekat, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan gelar Khalil di antara hamba-hamba Allah hanya dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita dengar dalam ayat-ayat Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah beliau. Perkenaan dengan ujiannya sangat besar yang menimpa beliau. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan anak yang penyabar, anak yang berilmu, anak yang soleh. Nah, dikabulkan doanya beliau. Allah anugerahi beliau anak yang penyabar, anak yang soleh. Bahkan ketika anaknya baru lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan anaknya yang baru lahir dan istrinya di tempat yang gersang, di wadil ghari di zara'in, di suatu lembah yang tidak ada tanaman ketika itu. Tidak ada air, tidak ada penghuninya. Dalam keadaan perbekalan yang sedikit sekali, kurma yang sedikit, air pun yang sedikit. Nah, dengan sedih, beliau tinggalkan anaknya yang baru lahir dan istrinya tepat tersebut. Nah, sampai istrinya berkata, apa kau tega meninggalkan kami tempat ini? Nah, Ibrahim tidak menolehnya, tapi berjalan. Sampai sini mengatakan, apakah Allah yang memerintahkanmu? Nah, Ibrahim mengatakan iya. Bahwasanya Allah yang memerintahkannya. isinya yakin. Kalau Allah yang perintahkanmu, niscaya Allah akan menyia-nyiakannya. Ya, ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Nah, padahal anak yang didambak-dambakannya, tinggalkan di perintah Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun mendahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lulus dalam ujian ini. Nah, ujian yang berikutnya, ketika anaknya Nabi Ismail sudah mulai menginjak usia remaja, sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Ya. Biasanya orang tua senang kalau anaknya sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Ya. Datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Nah, untuk mengorbankan putranya, kalau mengikuti perasaan, ayah mana yang tega mengorbankan putra yang dicintai, disayanginya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kecintaan kepada putranya. Tidak mendahulukan perasaan-perasaannya. Sampai beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Perhatikan apa pendapatmu. Nabi Ismail pun seorang anak yang soleh, seorang anak yang penyabar, seorang anak yang mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail mengetahui bahwasanya mimpi ayahnya ini bukan mimpi biasa, akan tapi mimpi ayahnya ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ru'yal anbiya wahyu, mimpinya para nabi itu merupakan wahyu. Sehingga melalui mimpinya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dikarenakan Nabi Ismail pun meyakini ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.